بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله واعلم أن من يحب في الله ويبغض في الله فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله وإن عصى الله أبغضته في الله لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضد ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya orang yang dicintai karena Allah dan dibenci karena Allah, dicintai ketika ia berjalan di jalan Allah, kita benci ketika dia berada. Kita benci karena Allah. Yaitu kata beliau, sesungguhnya engkau ketika mencintai seseorang karena keadaan dia taat kepada Allah, maka jika dia bermaksiat kepada Allah, engkau benci kepadanya. Iya, bencinya itu karena Allah. Inilah yang namanya persaudaraan yang hakiki. Inilah yang namanya al-wara, al-wala wal-bara, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walanya dan baranya orang yang berpegang teguh di dalam manhaj salaf adalah berdasar al-imaniyah. Artinya kita cinta kepada saudara-saudara kita, cinta kepada seseorang karena dia berada di jalan Allah. Dan juga demikian kita benci pada seseorang, tidak suka, bahkan mengadakan permusuhan karena Allah. Bukan cintanya karena adanya kepentingan dunia. Bukan cintanya karena adanya satu kepentingan yang kita ingin raih dari saudara kita, atau teman kita, atau orang lain. Demikian pula bencinya kita bukan karena kita tidak dikasih bagian dunia dari oleh dia. Bencinya kita kepada orang lain, kepada saudara kita, bukan karena perkara-perkara yang kita benci, tidak sukai dari dia karena dunia, tapi karena Allah. Karena dia telah bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak suka benci. Iya, kita tidak suka dan benci padanya. Sehingga disinilah dibangun prinsip kita, yaitu yang kita ikuti adalah kebenaran. Maka ketika ada orang yang kita cintai, yang kita agungi, bahkan kita membelanya karena ia berada di jalan Allah, tetapi ketika ia menyelisihi apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, menyelisihi kebenaran, menyelisih prinsip-prinsip dari al-haq, prinsip-prinsip dari manhaj salaf, maka wajib kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita benci padanya karena Allah. Walaupun dia adalah orang yang kita cintai. Inilah prinsip dari manhaj salaf. Benci bukan karena beda suku. Cinta bukan karena ta'asub kepada daerah. Bukan ta'asub karena pada pendapat. Tetapi cinta karena Allah dan benci kita karena Allah. Makanya disebutkan di sini, li'anna man ahabba lisababi abghad liwujidu diddih. Karena orang yang kita cintai, nam, lisababi abghad liwujudi diddih. Ketika ada penyebab di mana kita tidak suka dan benci karena ada yang bertentangan dengan yang kita cintai tersebut, yaitu cinta karena Allah, cinta karena kebenaran. Kita benci kepada seseorang walaupun dia adalah orang yang kita agungkan, kita cintai, kita ikuti. Tetapi ketika dia menyelisihi, bermaksiat kepada Allah, menyelisihi prinsip-prinsip daripada prinsip manhaj salaf, kita benci. Bukan terus membelanya. Karena fanatik ta'asub kesukuan, atau fanatik kepada satu pendapat, atau fanatik karena dia gurunya, atau yang lainnya. Tidak. Tetapi kita diajarkan untuk mempunyai al-wala wal-bara'ah yang jelas karena Allah. Bukan karena suku, bukan karena fanatik ta'asub kepada pendapat atau yang lain-lainnya yang kita bela, yang sesungguhnya itu adalah bersumber daripada hawa. Lalu bagaimana kalau di sana ada orang yang dari satu sisi kita senang, cinta, dari satu sisi kita benci? Diterangkan oleh beliau, wa man istama' fihi khisalun mahmudah. Naam. Wa makruha. Fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Maka barang siapa yang terkumpul padanya ada perangai-perangai yang terpuji, ada perangai-perangai yang tidak disukai, dibenci, maka engkau mencintai dia dari satu sisi, yaitu dari perkara-perkara yang terpuji yang ada padanya, dan kita benci padanya dari satu sisi. Naam. Selanjutnya kata beliau, fayan bagi antuhibbal muslim li islami watubgiduhu li maksiyatih. Fatakunu ma'ahu ala halatin mutawasitah bainal inqibat wal inbisat. Maka sepatutnya untuk engkau mencintai seorang muslim karena keislamannya, dan benci kepada dia karena kemaksiatannya. Maka jadilah ketika bergaul dengannya pada keadaan yang tengah-tengah antara inqibat atau inbisat, yaitu menjadikannya teman dan membiarkannya. Satu sisi dia adalah saudara kita, nah, muslim, satu sisi kita benci karena dia ketika melakukan maksiat. Tentunya kita garis atas di sini, beda halnya dengan naam. Atau bahkan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang melakukan maksiat termasuk juga ahlul bid'ah, dari satu sisi harus kita lihat dengan ainun syar'i, ya, yaitu dengan kacamata syar'i, dan dari satu sisi adalah dengan anak-anak dilupakan, yaitu kacamata na'am. Kita dari sisi melihat dia adalah saudara kita. Artinya ketika dia melakukan kemaksiatan, kita benci padanya karena dia maksiat kepada Allah. Dari satu sisi kita kasihan dia adalah saudara kita. Tapi bagaimana tindakan kita? Kalau maksiatnya terkait dengan hak-hak orang lain, maka dituntut dia untuk mengembalikan hak orang lain itu. Kalau masalah, iya, dia melakukan bid'ah, maka bagaimana syariat menerapkan pada ahlul bid'ah? Maka bentuk dari tindakan kita, sisi pandang kita dari syar'i adalah menghajarnya, memperingatkan orang darinya. Bahkan itu adalah merupakan kacamata pandangan kita kasihan kepada dia, maka kita lakukan hajar atau peringatan pada dia. Dan nanti akan dijelaskan di sini secara rincinya oleh beliau Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah. Fa amma ma yajri minhu majal hafwah allati ya'lam annahu nadam 'alayha al aula hina idin igmadin wasatar. Adapun perkara-perkara yang terjadi pada dari dia, yang berlangsung dari ketergelinciran dia, hafwah, ketergelinciran dia yang kita ketahui bahwasanya dia menyesal melakukan perbuatan ini, terlihat dari wajahnya penyesalannya. Nah, bukan wajah penipu ya. Kadang nyesel di situ, saya nyesel, saya nyesel. Nanti ada kesempatan berbuat lagi. Karena beda antara orang yang nyeselnya betul-betul dengan orang yang menyesalnya pura-pura. Nah, iya. Bahkan wallahu alam ada ilmunya itu, untuk mengetahui orang itu nyeselnya pura-pura dengan orang yang nyeselnya sungguh-sungguh, itu ada ilmunya ternyata. Iya, bisa dilihat dari mimik wajahnya. Nah, maka orang yang dia kita lihat menyesal, ketahui dia menyesal, maka yang lebih utama adalah igmad wasatar. Kita maafkan, kemudian kita rangkul, dan kita tutup aibnya. Nah, ketika dia menyesali. Yang keliru itu adalah dia baru berbuat sesuatu yang itu merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Ah, udah disimpan, nanti ini adalah aib. Enggak diberitahu kepada yang lainnya, padahal kaitannya adalah dengan harta orang banyak atau harta orang lain. Iya, nanti aib. Bukan. Justru kalau dia melakukan berulang-ulang, ini adalah penyakit. Nah, tidak ada penyesalan padanya, tetapi memang orang seperti ini adalah orang yang dia mempunyai itikad jahat atau jelek. Maka disebutkan di sini, fa'idha asarra alal ma'siyah wala buda min ithar asarul bughd bil i'rad anhu wa taba'ud wa taghlidul qawul lahu ala hasbi ghalat al ma'siyah wa khifatiha. Maka apabila dia terus-menerus melakukan kemaksiatan, maka harus menampakkan padanya pengaruh bencinya kita kepada dia dengan berpaling darinya, menjauh darinya, bahkan bersikap tegas di dalam ucapan, tentunya sesuai dengan kesalahan kemaksiatan, besarnya maksiat dan ringannya maksiat itu. Dicatat, kasih garis atas. Akan tetapi tidak boleh mencari, membongkar maksiat yang dia sembunyikan. Dia cari-cari, misalnya kemudian dia, oh, kamu melakukan ini, ya gak boleh, karena dia melakukannya sembunyi-sembunyi, gak diketahui oleh orang banyak, hanya antum yang tahu sendiri. Tidak boleh disebarluaskan, justru harusnya disembunyikan. Beda dengan dia memang orang yang sudah banyak masyhur, ya kelihatan, kemudian tidak ada penyesalan padanya, bahkan terus menerus di dalam kemaksiatan itu, maka barulah kita mensikapi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, menampakkan benci marahnya kepada dia. Kalau orang yang melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, kemudian kita melakukan seperti ini, menampakkan kebencian kepada dia, nanti orang bingung melihatnya. Antum kok kenapa kok sama si Pulan kok benci banget. Kemudian antum ceritakan, jatuhnya jadi ghibah. Jatuhnya dia jadi menyebar luaskan kejelekan saudara kita muslim. Beda kalau dia adalah terang-terangan melakukannya dan banyak yang mengetahuinya. Ini harus kita kasih garis atas. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut tentang berapa sikap mensikapi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dengan bagian-bagian pembagian orang-orangnya. Dan juga akan dijelaskan bagaimana kita harus bersikap. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.